pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari pemahaman generasi terdahulu. Baik pemahaman yang berasal dari individu seseorang atau yang sifatnya pemahaman kelompok. Maka setiap pemahaman dan setiap kelompok yang menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka itu merupakan pemahaman yang batil, yang menyimpang, yang sesat, yang telah memecah belah umat, yang menjauhkan mereka dari al-haq. Yang hak adalah hablullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada hablullah, tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah. Dan jangan kalian bercerai-berai. Yaitu ketika kalian menjauhkan diri dari hablullah, dari kitabullah dan sunnah, menyebabkan kalian semakin jauh dari kebenaran dan perpecahan pun terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk berlepas diri dari setiap pemahaman yang menjauh dari al-haq tersebut. Setiap kelompok yang mereka membuat pemahaman sendiri, mereka membuat aturan-aturan sendiri yang menyelisihi apa yang datang dari para ulama as-salaf as-salih. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, masing-masing dari mereka punya kelompok-kelompok pengikut-pengikut, lasta minhum fi syai'. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada rasulnya, lasta minhum fi syai', engkau tidak termasuk dari mereka sama sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada hubungan dengan mereka itu. Dengan setiap kelompok yang telah memecah belah agama mereka karena mereka meninggalkan untuk menjadikan agamanya sebagai pedoman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari mereka. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ala inna nabiyakum qad bari'a mimman farraqa dinahu wahtaza. Ketahuilah sesungguhnya nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah berlepas diri dari orang-orang yang memecah belah agamanya dan membuat kelompok-kelompok. Di antara prinsip al-manhajus salafi adalah kokohnya mereka di atas al-haq. Dan mereka tidak merasa khawatir dengan jumlah sedikit yang ada pada mereka. Al-manhaj as-salafi bukan partai, walhamdulillah. Karena kalau partai berarti tujuannya adalah merekrut orang banyak-banyaknya agar bisa meraih kemenangan yang pada hakikatnya kekalahan. Al-manhajus salafi adalah merupakan prinsip hidup. Prinsip hidup seorang muslim dalam kehidupan dunia. Selama dia hidup, maka al-manhajus salafi selalu bersamanya. Tanpa harus melihat berapa jumlah orang-orang yang berjalan di atasnya. Tidak memandang ke arah sana. Oleh karena itu mereka yang berjalan di atas prinsip-prinsip salaf kadang-kadang jumlahnya banyak, kadang-kadang sedikit, kadang-kadang tidak ada kecuali satu, kadang-kadang satu daerah tidak ada sama sekali, namun merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semenjak diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga mendekati hari kiamat, Ahlu Sunnah As-Salafiyah itu akan selalu ada. Ma baina mustaqilin wa mustakbir. Akan selalu ada. Setiap zaman. Hingga mendekati hari kiamat. Itu jaminan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaq alaih, beliau mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansura. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. Dalam riwayat yang lain, hatta taqum as-sa'ah. Akan selalu ada dari kalangan umatku ini ta'ifah yang disebut ta'ifah walaupun satu orang disebut ta'ifah. Ta'ifah walaupun satu orang disebut ta'ifah. Yang mereka senantiasa kokoh di atas kebenaran, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, orang-orang yang enggan untuk menyokong, memberikan support kepada mereka, tidak memudaratkan mereka. Mereka akan selalu ada hingga datangnya keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lain, hatta taqum as-sa'ah, hingga tegaknya hari kiamat. Kata para ulama, maksudnya hingga mendekati hari kiamat. Karena ketika hari kiamat itu telah tegak, tidak ada lagi yang namanya mukmin. Tidak ada lagi yang namanya muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna misyararin nas man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya." Di antara seburuk-buruk manusia yang mendapati hari kiamat dalam keadaan mereka hidup. Jadi sebelum tegaknya hari kiamat, kaum mukminin telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun meskipun mereka ada di setiap zaman, namun kondisi mereka kadang banyak seperti yang ada di zaman salah. Jumlah mereka mayoritas berkurang hingga kita hidup di zaman ghurbatul din. Keterasingan Islam. Islam dan ajaran Islam menjadi asing di tengah-tengah umatnya itu sendiri. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena al-manhajus salafi adalah merupakan prinsip hidup yang harus menjadi pegangan setiap muslim. Di antara mereka ada yang diberi hidayah, dan di antara mereka juga ada yang menyimpang dari al-haq. Maka Ahlus Sunnah As-Salafiyah tidak melihat barometer kebenaran itu kepada jumlah yang banyak. Kalau banyak yang ikut, wah ini kayaknya benar ini. Kalian ikut 1, 2, 3 sekelintir orang, maka ini tidak benar. Tidak demikian cara menilai kebenaran. Bukan juga, kadang-kadang juga ada yang salah paham. Kalau paling sedikit itu sudah pasti benar. Tidak mesti juga, paling sedikit bisa paling nyeleneh juga. Jadi tolak ukur kebenaran dari mana? Lihat Alkitab wassunnah ala fahmi salafil ummah dan bimbingan para ulama untuk berjalan di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abbas, beliau mengatakan uritu aqwaman fa ra'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Aku diperlihatkan beberapa kaum terdahulu, aku melihat ada seorang nabi pengikutnya rahat, segelintir orang. Aku melihat ada seorang nabi pengikutnya 1-2 orang. Bahkan aku melihat ada seorang nabi tidak memiliki pengikut sama sekali. Nabi tidak memiliki pengikut sama sekali. Ini nabi. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Sehingga seorang harus bersabar apabila dia sendirian di satu daerah, namun dia kokoh di atas al-haq, maka dialah ahlu sunnah wal jamaah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahda. Yang dimaksud al-jama'ah, ahlu sunnah wal jamaah, adalah yang sejalan dengan kebenaran meskipun engkau dalam keadaan sendirian. Maka ahlu sunnah tidak merasa takut ketika jumlah mereka sedikit. Yang ini menyimpang, lebih memilih jalan kesesatan, ya sudah mau gimana lagi? Sudah disampaikan kepadanya al-haq, tapi dia lebih memilih jalan kesesatan, ya mau gimana lagi? Bukan kewajiban kita untuk memberi hidayah kepada mereka. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Ma ala rasul illa al-balagh. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Sampaikan ketika mereka tersesat, jaga diri. Kokohkan dirimu di atas al-haq. Alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Jaga diri kalian. Tidak memudaratkan kalian adanya orang-orang yang tersesat ketika kalian telah mendapat hidayah. Diriwayatkan dari Al-Fudail bin Iyadh rahimahullah taala, kata beliau, ittabi' turuqal huda wa la yadhurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dalalah wa la taghtar bi kathratil halikin. Ikutilah jalan-jalan hidayah, janganlah memudaratkan kamu dengan sedikitnya orang-orang yang berjalan di atasnya. Jauhilah jalan-jalan kesesatan dan jangan kamu terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Kemudian prinsip yang berikutnya dari prinsip salaf al-wasatiyah, prinsip pertengahan. Pertengahan antara al-ifrat wa tafrit. Al-ifrat adalah sikap berlebih-lebihan dalam beragama, sikap ghulu. At-tafrit sebaliknya, meremehkan, menganggap enteng, bermudah-mudahan. Ahlus sunnah al-manhajus salafi berada di pertengahan. Dan kalau kita perhatikan kelompok-kelompok yang ada, baik yang ifrat ataupun tafriq, Ahlus Sunnah selalu bersikap pertengahan. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Seperti misalnya dalam menyikapi keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ahlul Bait, Ahlus Sunnah, pertengahan antara Asy-Syiah Ar-Rafidah yang berlebihan terhadap Ahlul Bait dengan kelompok An-Nawasib An-Nasibiyah yang membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Ahlul Bait. Ahlus Sunnah pertengahan. Ahlus Sunnah cinta kepada Ahlul Bait, mencintai mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan. Namun mereka tidak mengatakan seperti perkataan Syiah yang menganggap bahwa Ahlul Bait itu adalah orang-orang yang tidak pernah salah, ma'sum minal khata', terjaga dari kekeliruan dan kesalahan. Bahkan sebagian mereka meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib mengetahui perkara gaib. Bahkan sebagian mereka meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib merupakan inkarnasi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berlebihan. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga bersikap pertengahan antara kelompok Al-Wa'idiyah. Al-Wa'idiyah seperti Khawarij dengan Al-Jabriyah. Atau Al-Murji'ah. Al-Wa'idiyah, Al-Khawarij selalu mengancam. Lakukan dosa ini kafir, dosa ini kafir, dosa ini kafir. Berzina kafir, mencuri kafir, dan seterusnya. Al-Murji'ah memudah-mudahkan. Kamu lakukan maksiat apa saja, imanmu tetap sempurna. Walaupun kamu berzina, mencuri, dan seterusnya, imanmu sama seperti imannya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ahlus Sunnah pertengahan. Tidak berlebihan mengatakan pelaku dosa besar kafir, keluar dari Islam. Tidak. Tidak juga memudah-mudahkan. Ada ancaman-ancaman yang menyebabkan seorang diancam dengan azab neraka atau ancaman di dunia. Sebagaimana Ahlus Sunnah juga pertengahan dalam perkara takdir antara kelompok Al-Qadariyah yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala dengan kelompok Jabriyah yang pasrah kepada takdir dan menganggap bahwa manusia itu tidak punya kehendak sama sekali. Manusia itu ibaratnya seperti orang mati di hadapan tukang mandinya, dibalik bagaimanapun terserah. Ini juga kesesatan. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga pertengahan antara kelompok Khawarij di masa kini, ISIS, Jamaah Ansarut Tauhid, dan yang semisal mereka, dengan kelompok liberal. ISIS yang merupakan yang Khawarij yang sangat mudah mengkafirkan kaum muslimin, bahkan yang semanhaj dengan mereka pun asal, kalau bukan berasal dari jamaah mereka pun dikafirkan. Oleh karena itu mereka mengkafirkan sebagian dari Jabhatun Nusrah terjadi peperangan di antara mereka. Tawanan-tawanan wanita dari pihak lawan mereka jadikan sebagai budak wanita. Budak wanita ada hukum-hukumnya. Dan tidak pula seperti liberal. Segala sesuatu boleh. Semuanya sama. Tidak ada yang namanya kebatilan. Islam, Nasara, Yahudi, Hindu, semuanya sama. Cuma beda bahasa. Kata mereka. Perbedaannya Islam bahasa Arab. Yang lainnya ini ada bahasa Sanskerta, bahasa Ibrani, bahasa ini, bahasa itu. Cuma beda bahasa, tapi pada ikatnya sama. Kekufuran. Ahlus Sunnah tidak mungkin. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga pertengahan dalam hal menyikapi para ulama. Antara mereka yang bersikap berlebihan terhadap para ulama ketika mereka menyanjung seseorang, maka orang ini dianggap sebagai orang yang seakan-akan tidak punya kesalahan. Berlebihan dalam mengangkatnya dan menyanjungnya. Seperti Al-Haddadiyah. Seperti Al-Hajuriyah. Dianggap Yahya Al-Hajuri itu Imam Mustaqalain Al-Yaman. Lalu merendahkannya. Dengan kelompok yang tafriq. Yang merendahkan. Dan pada hakikatnya mereka yang bersikap ghulu terhadap seorang yang dianggap sebagai alim. Dari satu sisi juga mereka terjatuh ke dalam tafriq. Merendahkan para ulama yang lain. Meremehkan para ulama yang lain. Dari satu sisi mereka ifrat. Dari sisi yang lain mereka tafriq. Walhasil ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, Ahlus Sunnah berada di tengah. Ahlus Sunnah memuliakan para ulama. Ahlus Sunnah cinta kepada para ulama. Ahlus Sunnah senantiasa mendengarkan wejangan nasihat dari para ulama. Namun mereka tidak menganggap bahwa para ulama itu ucapannya seperti wahyu dari langit. Kullu kalamin yu'khadhu wa yurad illa kalam sahibi hadzal qabr, kata Imam Malik. Setiap ucapan bisa diterima dan ditolak kecuali ucapan pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip manhaj salaf adalah al-ihtimamu bil ilm, sangat memprioritaskan ilmu, sangat memperhatikan ilmu, ilmu syar'i, ilmu agama. Dan termasuk syarat seseorang untuk terjun ke medan dakwah adalah dia harus memiliki ilmu. Oleh karena itu Ahlus Sunnah mereka adalah orang yang paling semangat dalam menghidupkan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling semangat dalam hal talabul ilm, menuntut ilmu, karena ilmu adalah senjata utama mereka. Seorang yang menghadapi umat tanpa ilmu seperti orang yang maju ke medan tempur tangan kosong. Apa yang terjadi? Binasa dia. Maka ilmu harus ada. Ahlus Sunnah wal Jamaah harus semangat dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu. Yakin bahwa ilmu itu adalah kewajiban. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Perhatikan bagaimana para ulama salaf terdahulu. Kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, luar biasa. Tidak ada alasan, tuh saya sudah tua, biar anak-anak saya sajalah yang mondok, biar anak-anak saya sajalah yang belajar. Tidak. Kamu sebagai orang tua, berapapun usia kamu, harus belajar. Keharusan belajar itu bukan dari kami, tapi keharusan belajar itu dari Rasulullah SAW. Rasulullah yang memerintahkan. Memerintahkan kepada setiap umatnya untuk belajar, belajar dan belajar. Menuntut ilmu. Kata para ulama, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Bukan hadis. Menuntut ilmu dari buah hingga yang lahat. Artinya sampai mati. Ibnu Mahdi rahimahullah ditanya, ila mada tatulul ilm? Sampai kapan menuntut ilmu? Kata beliau, ila al-mama, sampai mati. Tidak ada batasan. Belajar masing-masing sesuai dengan kondisinya dan kemampuannya. Waduh, saya sudah enggak bisa paham-paham, sah. Hah? Ilmu ini orang melebu-melebu katanya. Ilmunya enggak masuk-masuk. Enggak mudeng-mudeng. Susah pahamnya. Alhamdulillah. Hadirnya kamu di majelis ilmu itu sudah merupakan barokah. Sudah merupakan keutamaan. Semangat kamu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kiram al-barara." والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو على الشاق فله أجران. Yang mahir membaca Al-Quran kan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia, yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata ketika membaca Al-Quran Karim, dia merasa berat, tapi dia terus memerangi kesulitan yang dihadapinya, dia mendapatkan dua pahala. Jadi tetap ada keutamaan hadirnya seorang datang majelis ilmu, bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam al-jannah, daripada duduk dengan orang di pinggir jalan omongannya tidak jelas, tidak mendekatkan seorang kepada Allah. Maka menghadiri majelis ilmu mulia, para sahabat dahulu di sela-sela kegiatan mereka mencari nafkah, itu tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu. Umar bin Khattab bersama dengan salah seorang dari kalangan Ansar ini bergantian dalam menuntut ilmu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini Umar yang bekerja, maka Ansar ini yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sore hari mereka kumpul. Yang hadir di sisi Nabi menyampaikan kepada yang tidak hadir. Keesokannya gantian. Masya Allah. Mereka menuntut ilmu. Di antara kita ada yang kerja tiap hari dari jam 8 hingga sore hari, manfaatkan malam hari minimal antara maghrib dan isya. Maghrib dan isya kalau bisa mempelajari ilmu alat bahasa Arab yang dasar-dasar, durusul lugha, al-babu maftuhun, dan yang semisalnya, pelajaran dasar-dasar. Nah, belum mutqin, belum paham betul, sudah tamat, ulang lagi. Ya. Belum paham lagi yang kedua, ulang lagi yang ketiga. Nah, sampai antum hafal setiap kosakata yang ada di dalamnya. Jangan katakan sulit, tidak ada kata sulit dalam menuntut ilmu. Katakan itu mudah. Cintai ilmu yang antum pelajari. Yakini bahwa apa yang antum pelajari itu adalah ibadah yang dengannya engkau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kamu harus mencintai. Kalau kamu cinta dengan ilmu, maka ilmu itu akan akrab denganmu. Dia akan mudah tinggal bersamamu. Jangan jadikan dia sebagai musuh. Tapi jadikan dia sebagai teman dekat yang kamu senangi, kamu cintai. Nah, dan sesungguhnya ilmu itu adalah satu yang nikmat. Masyaallah, subhanallah. Di antara kenikmatan terbesar dalam kehidupan dunia ini adalah talabul ilmi, bagi seorang yang memahami itu, bagi seorang yang memahami. Sampai sebagian para ulama begitu nikmatnya mereka dalam menuntut ilmu hadis, menuntut ilmu hadis, mereka mengatakan law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma 'alaina min tuma'ninatil qulub la jaladuna 'alaihi bisuyuf. Kalau seandainya raja-raja itu, putra mahkota itu mengetahui ketenangan hati yang kami rasakan para penuntut ilmu, kalau seandainya mereka mampu memerangi kami dengan pedang-pedang mereka, mereka akan melakukan. Kenikmatan seorang menuntut ilmu luar biasa, luar biasa bagi seorang yang memahami ya nikmatnya ilmu itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Namun sayang sekali banyak di antara manusia yang tidak memahami hal itu. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kira sampai di sini dulu. Kita istirahat sejenak. Insyaallah ta'ala mungkin ba'da zuhur kita lanjut sedikit. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa'afu da'wana alhamdulillah.